نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram dalam bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, yaitu peringatan dari akhlak-akhlak yang buruk. Kita akan masuk kepada hadis yang belum kita bahas. Kemarin kita membahas hadis Al-Ajalatu minasyaitan, ketergesaan itu adalah dari syaitan. Ternyata di situ ada hadis yang sebelumnya yang sepertinya belum kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang lalu, ya, itu dua hadis yang sebelumnya. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman syaghalahu 'aibuhu 'an 'uyubin nas," akhrajahu Al-Bazzar bi isnadin hasan. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba," yaitu kebaikan, "bagi orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri dari aib-aibnya manusia." Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang hasan menurut Ibnu Hajar, dan juga Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala pun menganggap hadis ini adalah hadis yang bisa jadi sahih dari sisi makna dan juga dari sisi sanadnya apabila dilihat kepada syawahid, yaitu jalan-jalan yang lain atau kemudian penguat dari jalur periwayatan hadis ini, maka bisa jadi hadis ini dianggap sebagai hadis yang sahih. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba." Ya, tuba. Tuba di sini, ya, tafsirannya ada dua penafsiran. Di antaranya ada yang menafsirkan bahwasanya tuba di sini adalah suatu jenis pohon di surga, pohon tuba. Ya, maka apabila ini penafsirannya, bagi maka orang yang kemudian menyibukkan dirinya dengan aibnya, dari aib-aib orang lain, dari aib-aib manusia, maka dia akan mendapatkan balasan di surga berupa suatu pohon, ya, yang terkhusus, yaitu apa, suatu pohon tertentu, ya, balasan yang begitu besar. Kemudian penafsiran yang lainnya adalah bahwasanya tuba ini adalah, ya, suatu bentuk kata dari at-tayyib. Ya, tayyib itu bagus, baik. Maka yang dimaksudkan adalah kebaikan. Dia mendapatkan kebaikan apabila dia menyibukkan dirinya dengan aibnya pribadi daripada aib-aib orang lain. Maka ini adalah suatu hadis yang mengandung arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan kepada orang-orang yang ingin untuk sampai kepada ridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia memperhatikan dan mengintrospeksi dirinya lebih banyak daripada kemudian mencari-cari dan memperhatikan aib orang lain. Di sini ada beberapa perkara ya, bagi orang yang kemudian tersibukkan dengan aibnya sendiri, dengan cacatnya sendiri ya. Orang yang kemudian menyibukkan dirinya dengan aibnya sendiri, memikirkan dan berintrospeksi ya, yang dimaksud adalah orang yang kemudian ya, tidak hanya kemudian memikirkan kejelekan-kejelekan dirinya atau kemaksiatan yang masih dilakukannya atau kekurangan yang ada pada dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk misalnya, bukan hanya sekedar sampai di situ, bukan hanya sekedar memikirkan saja. Terkadang ada orang yang memikirkan aib-aibnya namun menganggapnya sesuatu yang baik, ini bukan sesuatu yang kemudian terpuji. Ataupun orang yang melihat kepada aib-aibnya kemudian tidak berusaha untuk merubahnya, dia diam saja terhadap aib-aibnya tadi, yaitu dia merasa putus asa, kemudian mengatakan bahwasanya ya saya begini, tabiat saya begini, tidak mungkin berubah, tabiat saya seperti ini, memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan seperti ini, seperti ini, yang namanya sifat tidak bisa berubah, putus asa. Ada kemudian yang juga berusaha untuk mencoba terlebih dahulu untuk merubahnya ya. Tapi kemudian sekali dia mengalami kegagalan, sekali dia terjatuh kepada akhlak yang buruk lagi misalnya, atau sekali dia terjatuh kepada kemaksiatan lagi misalnya ya, dengan berbagai macam bentuknya, akhlakkah itu atau kemaksiatankah itu, kemudian dia putus asa ya. Dia ingin mencoba sekali, tapi kemudian gagal, ya, putus asa dia. Tidak bisa atau tidak mau melanjutkannya lagi, tidak mau berusaha lebih lanjut untuk betul-betul ya, mau merubah dirinya, merubah cacat dan aib yang ada pada dirinya tersebut. Ya. Maka yang seperti ini ya, tidak tepat, sikap yang tidak tepat. Namun seorang yang kemudian sudah mengetahui aib-aib dirinya, yang diinginkan dengannya yaitu dia berubah. Dia menghilangkan ya, aib-aib tersebut, ya, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berusaha untuk merubah ya, dan menghilangkan sifat-sifat buruk, akhlak-akhlak yang tercela dari dirinya. Ya. Dan berusaha menjadi orang yang betul-betul bersih, tidak ada padanya ya, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dosa-dosa, dan juga betul-betul bersih dari akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian di situ otomatis ada perkara yang kedua. Perkara yang kedua yaitu mestinya ketika seorang telah berusaha untuk menghilangkan perkara-perkara negatif, perkara-perkara yang tercela ya, dari kemaksiatan, akhlak-akhlak yang buruk, atau kemudian ya, meremehkan amalan, atau bermudah-mudahan tidak melakukan amalan yang sunnah atau amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang sunnah ya. Dia berusaha untuk menghilangkan kejelekan-kejelekannya tersebut, maka otomatis dia akan melakukan perkara yang kedua, yaitu dia menghiasi dirinya dengan perkara-perkara yang positif yang merupakan kebalikan dari perkara-perkara negatif dan aib-aib serta cacat-cacat yang dia sudah berusaha untuk menghilangkannya tadi. Yang awalnya dia banyak melakukan dosa-dosa, dia meninggalkan dosa-dosa tersebut ya. Maka dia akan berusaha untuk mengisi waktunya dengan perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu dia akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa, ya. Karena seorang yang menjalani hidupnya, ya, menghabiskan waktunya bisa jadi dalam perkara yang negatif kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dalam perkara yang positif, bisa jadi dalam perkara yang mubah, ya. Yang kemudian apabila seorang banyak melakukan perkara-perkara yang mubah, dia akan mudah untuk terseret kepada perkara-perkara yang haram. Maka seorang yang kemudian berusaha untuk menghilangkan aib-aib dan cacat-cacat dirinya berupa yaitu terjatuh kepada kemaksiatan, pernah terjatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan membentengi dirinya dengan berusaha melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat atau sebatas kemampuannya, ya. Sekuat daya upayanya. Demikian pula apabila dia telah berusaha untuk menghilangkan akhlak-akhlak yang buruk dari dirinya, ya. Seperti seorang yang suka, ya, menggibah dan menggunjing orang lain, atau seorang yang sombong, ya, berusaha dia untuk kemudian menghilangkan kebiasaan tersebut, maka dia akan, ya, berusaha untuk menampakkan akhlak yang baik, ya, dalam kesehariannya ketika dia sudah berusaha untuk tidak, ya, menggunjing orang lain atau kemudian berusaha untuk tidak sombong, dia akan berusaha untuk tawadhu, menghiasi dirinya dengan kebalikannya. Maka ini perkara yang kedua yang akan didapatkan oleh seorang yang berusaha untuk memikirkan aib-aibnya dan berusaha untuk merubahnya. Dia akan menghilangkan perkara-perkara negatif dari dirinya dan berusaha untuk mendapatkan, ya, nilai-nilai positif berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akhlak-akhlak yang baik dan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga yang akan didapatkannya ketika dia menyibukkan diri dengan aib dirinya, yaitu dia ketika seperti ini sikapnya, dia akan tersibukkan dengan aib tersebut, memperbaiki diri dari kemudian memperhatikan, ya, memikirkan atau memperbincangkan aib orang lain. Dan ini adalah perbuatan dosa. Seorang mengribah orang lain, ini adalah suatu perbuatan dosa. Maka dia selamat dari perkara ini, ya, ketika dia betul-betul menyibukkan diri untuk membenahi dirinya, ya. Karena seorang yang berakal pasti akan mendapati bahwasanya dirinya banyak cacat, banyak celah, ya. Seberapapun dia mencoba untuk memperbaiki diri, masih ada perkara-perkara yang bisa dia benahi, masih ada perkara-perkara yang harus dia, ya, benarkan dari dirinya, masih harus dia perbaiki dari dirinya, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam itu adalah orang yang selalu berbuat kesalahan, selalu berbuat dosa, ya. Seberapapun dia berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, pasti masih ada celah dan cacat yang ada pada dirinya, ya. Maka dia berusaha untuk kemudian memperbaikinya. Dan seberapa kuatnya dia berusaha untuk memperbaiki akhlaknya pun, kalau mau diperhatikan dan mau dicermati lebih mendalam, dia akan mendapati ternyata masih ada sifat-sifat buruk yang harus dia benahi, harus dia perbaiki. Maka ketika ini yang terjadi, dia akan sibuk dengan dirinya. Dari hari ke hari yang dia urus adalah dirinya sendiri, ya. Untuk berbenah dan memperbaiki dari satu keadaan ke keadaan yang lebih baik, ya. Dan apabila sudah lebih baik, berusaha untuk lebih baik lagi, ya. Itulah keadaan seorang yang betul-betul menyibukkan dirinya dengan aib-aib dirinya yang begitu banyak, yang begitu banyak. Namun kemudian, bukan yang dimaksud dari hadis ini, yaitu seseorang tidak melakukan ingkar munkar atau al-amru bil ma'ruf wa nahyanil munkar, mengingkari kemungkaran yang ada pada orang lain. Apabila dia mengetahui suatu kemungkaran yang dikerjakan oleh orang lain, suatu sifat yang buruk, suatu perkara batil yang diyakini, kemaksiatan dan yang lain sebagainya dikerjakan oleh orang lain, bukan berarti kemudian dia tidak melakukan ingkar mungkar. Itu bukan yang dimaksud dari hadis ini, karena harus dilihat kepada dalil-dalil yang lainnya yang kemudian menghasung kepada al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, seperti ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Bagaimana sifat yang umat terbaik tersebut? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian kemudian memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Dengan perkara inilah kalian menjadi umat terbaik di antara manusia yang lainnya. Dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyanil munkar, tidak seperti Bani Israel yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Dahulu mereka tidak mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh orang lain dalam umat mereka, dalam kaum mereka. Labisa ma kanu yaf'alun, betapa buruknya yang telah mereka lakukan tersebut. Perbuatan yang mereka lakukan tidak mengingkari kemungkaran orang lain. Oleh karena itu, dalam suatu yaitu asar yang kemudian juga ada hadis di situ, ada perkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan dalam riwayat ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Ahmad Syakir. Bahwasanya pernah Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, berkhutbah di hadapan manusia, kemudian mengatakan innakum taqra'una hadhihi al-ayah, sungguhnya kalian membaca ayat ini. Kemudian membaca ayat pada surat yaitu Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza hadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian memperhatikan diri-diri kalian sendiri, tidak bermadarat bagi kalian orang-orang yang dhalla, sesat, idza hadaitum, apabila kalian itu menempuh jalan hidayah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, wa innakum tawba'unahu fi ghairi mawdi'iha, dan sungguhnya kalian itu meletakkan ayat ini tidak pada tempatnya. Artinya ada yang kemudian mengatakan ketika diingkari, kenapa kamu melakukan ini? Dia mengatakan, kamu urusi diri kamu sendiri. Alaikum anfusakum. Bagaimana kalian mengurusi diri kalian sendiri? Ini meletakkan tidak pada tempatnya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'u al-munkar falam yughayyiruhu aw syakallahu azza wa jalla an ya'ummahu bi'iqabihi. Sungguhnya manusia itu apabila melihat kemungkaran kemudian tidak berusaha untuk mengingkarinya dan merubahnya, maka hampir-hampir Allah Azza wa Jalla akan menurunkan iqab, menurunkan balasan yang kemudian mencakup mereka semua yang melakukan kemungkaran ataupun yang tidak melakukan kemungkaran tapi tidak mengingkari. Maka untuk perkara ingkar mungkar, mendakwahkan kebaikan, maka ini tetap untuk kita berusaha untuk melakukannya, bukan kemudian kita menyibukkan dengan diri kita sendiri, aib-aib kita sendiri, kemudian ketika melihat kemungkaran tersebut tidak mengingkari. Tidak, kita menyibukkan dengan aib-aib kita sendiri, tapi kemudian apabila kita mengetahui kemungkaran, bukan mencari-cari, bukan kemudian dia berusaha kajasus melihat kemungkaran dan kemaksiatan atau perkara-perkara buruk, aib-aib orang lain, bukan. Tapi ketika dia mengetahui, melihat, mendengarkan suatu kemungkaran terjadi, dalam keadaan dia mampu untuk mengingkarinya, maka diingkari. Maka ini tetap diingkari. Gabungkan antara dalil-dalil yang ada. Kita kemudian memperbaiki diri kita, memikirkan tentang aib-aib kita sendiri. Kemudian apabila kita mengetahui aib orang lain, kita berusaha untuk mengingkari. Berarti termasuk aib kita sendiri apabila kita sebetulnya mampu untuk mengingkari kemungkaran tapi tidak mau mengingkari kemungkaran tersebut dalam keadaan kita mampu. Termasuk aib diri kita, cacat diri kita ketika kita ya, kemudian memiliki tafsir atau kemudian itu tidak serius dalam ingkarul mungkar, dalam mendakwahkan ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Ya, apabila kita mampu untuk melakukannya, maka ini termasuk aib dan cacat di kita yang harus tadi kita benahi. Ya, ternyata saya kurang dalam ingkarul mungkar. Sebetulnya saya mampu untuk mengingkari kemungkaran dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan. Ya. Tapi saya tidak mau melakukannya, saya enggan untuk melakukannya. Ini aib diri saya harus memperbaikinya. Ya, tuba liman syaqalahu aibuhu an uyubin nas. Maka yang seperti ini masuk dalam hadis. Keberuntungan atau kebaikan bagi orang yang disebutkan oleh aibnya, ya, dari aib-aib manusia. Termasuk aibnya ternyata dia itu tadi kurang dalam melakukan ingkarul mungkar, dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil mungkar, maka dia berusaha untuk memperbaiki diri. Ya, tadi kita melihat kemungkaran, berusaha untuk bisa mengubahnya. Yang ini tentu ya, adalah suatu PR bagi kita masing-masing memperbaiki diri dalam hal ini, ya, dengan cara yang kita mampu. Oleh karena itu ya, sudah sepantasnya dan sepatutnya untuk kita merasa prihatin dengan apa yang terjadi di masyarakat kita, dan kita berusaha untuk yaitu merubahnya dengan ya, cara-cara yang kita mampu. Ya. Tidak mampu dengan lisan, maka dengan media yang lainnya. Dengan media yang lainnya. Oleh karena itu penting untuk kita galakkan, mendakwahkan kepada manusia dengan media-media yang ada, dengan fasilitas-fasilitas yang ada, ya, yang itu masih kita mampui, ya, yang itu masih kita mampui. Tidak masuk mampu mengingkari kemungkaran dengan lisan, ya. Kita mampu untuk mengingkari kemungkaran dengan media-media yang ada, tapi kita tidak mau itu saja, ya. Dalam keadaan kita masih mampu. Ini aib kita yang kemudian harus kita perbaiki. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pembahasan hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke 1318. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'azama fi nafsihi wa ihtala fi mishyatihi لقي الله وهو عليه غضبان أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang merasa besar, merasa agung pada dirinya sendiri, itu sombong. Wahtala fi mishyatihi, dan juga kemudian sombong dalam cara berjalannya. Laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ya, murka, marah kepadanya. Ini hadis yang sahih, disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maka dalam hadis ini ada celaan terhadap sikap sombong, merasa besar diri, kemudian menampakkan bahwasanya dirinya adalah seorang yang tinggi derajatnya, seorang yang seharusnya dihargai, seharusnya orang menganggapnya dan mengangkatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang lain. Maka pada asalnya kesombongan tersebut adalah ada di dalam batin seseorang, ya. Merasa sombong dalam jiwanya, dalam hatinya. Dia merasa bahwasannya dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Ini mana juga dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan tentang sombong, al-kibru baqarul haq wa ghamtun nas. Bahwasannya kesombongan itu adalah dia merendahkan orang lain, ya, merasa dirinya lebih tinggi dan orang lain lebih rendah. Batarul haq, menolak kebenaran dan kemudian merendahkan orang lain, ya. ada dua sisi, menolak kebenaran, ini juga sikap sombong, dan juga merendahkan orang lain. Ya. Maka pada asalnya yang namanya kesombongan itu ada pada batin seseorang. Namun kemudian juga akan nampak pada amalan-amalan anggota badannya. Seperti yang tadi disebutkan dalam hadis, waqtala fi mishyatihi. Itu man ta'azzama fi nafsihi, barang siapa yang menganggap besar dirinya sendiri, ya, membanggakan dirinya, kemudian apa ini dalam ini di dalam hatinya. Kemudian waqtala fi mishyatihi. Kemudian dia sombong dalam cara berjalannya. Kelihatan bahwasanya ketika berjalan ini cara jalannya orang yang sombong dengan membusungkan dada misalnya, atau kemudian yaitu bagi wanita misalnya berlenggak-lenggok dan kemudian mencari perhatian, ya, ini cara jalannya adalah orang cara jalannya orang yang sombong. Nah, maka yang namanya amalan-amalan tersebut adalah hasil dan buah dari akhlak atau kemudian sikap dan sifat yang ada di dalam batin tadi, dalam hati seseorang. Ketika ada kesombongan dalam hatinya, maka akan muncul dalam amalan-amalannya, ya. Bisa jadi dengan cara berjalannya tadi, cara berjalannya seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau kemudian dalam pakaiannya, ya. Bukan kemudian pakaian yang bagus, ya. Kalau pakaian yang bagus itu bukanlah termasuk kesombongan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha indah dan kemudian mencintai keindahan. Namun contoh sikap sombong dalam berpakaian itu isbal, bagi laki-laki itu dengan isbal, ya. Menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, ya. Ini suatu bentuk kesombongan, ya. Jangan kemudian seorang menyatakan bahwasanya saya tidak sombong ketika melakukannya. Tidak, ini suatu bentuk kesombongan. Mengisbalkan sarung, mengisbalkan celana, mengisbalkan jubah, ini suatu bentuk kesombongan, ya. Yang juga ada dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menunjukkan hal tersebut yang saya lupa tentang lafadznya, ya. Ini adalah suatu bentuk kesombongan, ya, dalam berpakaian. Atau kemudian kesombongan tersebut akan nampak dalam amalan berupa perkataannya, ya. Yaitu dia menjadi orang yang apa istilahnya, yaitu membangga-banggakan dirinya, ya, membangga-banggakan dirinya dalam perkataannya, ya, mengangkat-angkat dirinya di hadapan orang lain, atau kemudian berusaha untuk berbicara dengan pembicaraan yang kemudian dianggap sebagai pembicaraan yang tinggi, ya, pembicaraan yang intelek misalnya di hadapan orang-orang biasa, ya, dia berusaha untuk berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang terlihat wah. Ya, ini menunjukkan rasa sombong. Ini menunjukkan rasa sombong, ya. Atau kemudian jelas dan terang-terangan merendahkan orang lain, ini juga menunjukkan rasa sombong, ya. Buah dari kesombongan yang ada di dalam hatinya, ya, terlontarkan dengan lisannya, ya. Atau kemudian bisa jadi kesombongan tersebut adalah dengan tatapan mata. Kalau melihat manusia, menatapnya hanya dengan yaitu ujung matanya saja, dengan melirik saja, yaitu melirik untuk merendahkan dirinya, untuk merendahkan orang tadi. Ini adalah sikap sombong. Dan ini terkadang terjadi, yaitu sikap sombong dengan pandangan ini, ya, pada kaum laki-laki terjadi. Tapi pada kaum perempuan sering seperti ini, merendahkan orang lain, merendahkan pendapat orang lain ketika rapat misalnya, atau ketika berbincang-bincang, karena tidak sesuai dengan pendapatnya dia atau dengan perkataannya dia, ya, maka orang yang menyampaikan pendapat dan pandangan tadi ditatap dengan tatapan seperti ini, dilirik begini, apa seperti apa, merendahkan pendapatnya, apa itu, omongan apa itu, lebih bagus pendapat saya, lebih bagus pendapat saya, ya. tidak paham tentang bagaimana cara bermusyawarah yang baik. Ya. Cara bermusyawarah yaitu apa? Menyampaikan pandangan satu persatu, tidak saling kemudian menimpali satu sama lain, membangga-banggakan yaitu pendapatnya. Tidak seperti itu. Persilahkan seorang untuk berbicara, ya, sampai selesai mengutarakan pendapatnya. Hormati dia, jangan disela, ya. Jangan kemudian menyela dengan meninggikan suara, ya, kemudian menimpali dan mengkritik langsung di hadapannya, ya. Bukan seperti itu caranya. Bukan seperti itu caranya. Selesaikan dulu apa yang diutarakan oleh orang tadi, sudah selesai apa yang diutarakan, maka kemudian orang yang ingin menyampaikan pendapat yang lainnya, ya, menyampaikan setelahnya dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, tidak kemudian menampakkan yaitu perendahan, merendahkan pendapat orang lain, kesombongan dirinya. Tidak seperti itu caranya. Perhatikan cara-cara ketika bermusyawarah, ketika berdiskusi, dan ini kemudian terkadang menjadikan masalah membesar, ya, menjadikan permasalahan besar, menjadikan kerenggangan di antara ikhwah ataupun akhwat, dikarenakan permasalahan yang seperti ini. Salah satu merasa sombong dengan yang lainnya. Hendaknya setiap orang bersikap tawadhu, ya, mendengarkan pendapat orang lain, yaitu dengan seksama. Kemudian apabila ada yang perlu untuk dikritik, disimpan terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai orang yang tadi mengungkapkan pendapatnya, minta izin untuk kemudian mengungkapkan pendapat dirinya, ya, sampaikan dengan cara yang sopan, tidak merendahkan, tidak bersikap sombong. Itulah caranya untuk kemudian menyampaikan pendapat dalam rapat musyawarah. Nah, maka ketahuilah orang-orang yang bersifat dengan sikap-sikap sombong seperti itu, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala murka kepada dirinya. Al jazaa'u min jinsil amal, ya. Balasan Allah sesuai dengan jenis amalannya. Dia merendahkan orang lain, ya, menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain, ya, menampakkan sikap-sikap yang merendahkan orang lain, menunjukkan kehebatan dan kehormatan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu dengan dirinya, nanti Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya, ya. Allah Subhanahu wa taala hinakan dia dengan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Al jazaa'u min jinsil amal, ya. Dia merendahkan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkannya pada hari kiamat dengan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Maka sesungguhnya seorang yang sombong itu ada dua dampak buruk yang akan dia dapati, yaitu dampak buruk yang pertama dari manusia. Manusia akan menganggapnya bahwasanya dia adalah orang yang sombong, akan menjauhinya, ya, dan kemudian akan memperingatkan orang darinya, ya, karena dia adalah orang yang sombong. Ya. Orang yang sombong tidak akan disenangi manusia. Dan kemudian dampak yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada dirinya. Maka hilangkan rasa sombong dari diri kita. Ya. Wahai ikhwan, wahai akhwat, hilangkan rasa sombong dari kita, ya. Hendaknya kita bersikap tawadhu, benar-benar bersikap tawadhu. Ya. Jangan menganggap bahwasanya pikiran kita, pendapat kita yang kemudian harus diterima. Ya. Jangan bersikap bahwasanya kita yang lebih pintar, mengetahui maslahat dan mafsadah yang lainnya tidak tahu. Ya. Tidak, kita harus kemudian bertawadhu, bersikap tawadhu. Ya. Yang sikap tawadhu tersebut bukan berarti kemudian merendahkan diri di hadapan orang lain, bukan, ya. Jelas oleh Syekh Al-Utsaimin bahwasanya sikap tawadhu tersebut adalah, ya, merasa rendah dalam hati, ya. Rendah diri, ya. Bukan kemudian merendahkan di hadapan orang lain yang kemudian menjadikan orang lain berani dan kemudian lancang kepada kita, bukan. Itu bukan sikap tawadhu, merendahkan diri di hadapan orang lain, bukan. Rendah diri itu dalam hati kita. Kemudian muncul dari sisi sikap dan ucapan bahwasanya kita adalah seorang yang yaitu benar-benar tidak menginginkan untuk muncul dan dianggap diangkat oleh orang lain. Ya. Tapi tetap kita harus menampakkan yaitu bahwa diri kita bukan orang yang lemah. Ya. Jadi rendah diri bukan menampakkan diri bahwa kita adalah orang yang lemah, kemudian menjadikan orang lain lancang bersikap yang tidak seharusnya, bukan seperti itu. Itu bukan sikap tawadhu. Kita lihat ada orang-orang yang tawadhu tapi orang sugan kepadanya. Ya, yang seperti itu yang kita harus contoh. Ya. Dan ketahuilah bahwa tawadhu itu lillah. Sosok tawadhu itu lillah. Bukan kemudian dia berusaha untuk bersikap tawadhu untuk dipuji, bukan. Tapi tawadhu lillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah." Barang siapa yang kemudian berusaha untuk bersikap tawadhu rendah hati, ya, lillah, karena Allah, ikhlas, ya, mengetahui bahwa ini adalah akhlak yang baik, dan akhlak yang baik adalah ibadah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk sesuatu yang paling besar timbangannya nanti pada hari kiamat. Yang paling berat timbangannya di mizan adalah akhlak yang baik. Maka dia berusaha untuk tawadhu, ini adalah akhlak yang baik lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya di hadapan manusia. Jadi syaratnya lillah, harus karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena dianggap ingin tawadhu, ya, ingin dianggap bahwasanya dia adalah orang yang rendah hati. Dan kemudian banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang tercelanya perbuatan atau sikap sombong, dan juga tercelanya orang yang bersikap sombong. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-23, innahu la yuhibbu al-mustakbirin. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang bersikap sombong. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni uzzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. Ini tentang sabda Nabi Musa, sungguhnya aku berlindung, meminta perlindungan kepada Rabbku dan Rabbmu dari seluruh orang yang mutakabbir, sombong, dan tidak beriman kepada hari perhitungan. Surat Al-Fatir ayat ke-27. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Alhamdulillah.